Kok gitu bawanya? Kok gitu bawanya? Gini sayang, sini sayang. Sini sayang, kok gitu bawanya? Lu perhatiin gak Lasu hari ini? Paling ini ceweknya di sebelah. Bawanya tuh gini dong. Tadi gula kayaknya makan-makan gula. Kamu tuh harus jadi artis itu loh. Jadi. Kamu bawanya kayak mau cari mangga tadi. Gak kayak takut-takut. Lasu tadi gue, so. Lu gimana? Lu gimana, so? Coba ulangin lagi. Lu, gaya lu. Selamat malam, juri. Oke, ini gaya gue sekarang. Selamat malam, juri. Oh ya, gitu asik. Lu serius, emang gue gitu. Iya. Tapi kan dia perempuan. Coba ya, bagaimana dong? Ya, Jody yang cantik, maksudnya yang cantik. Cantik tapi asik gitu loh. Coba. Jangan kayak bawa orang nyebrang. Tapi itu tuh karakternya dia emang kayak gitu, jadi orang pasti ada. Pajel, oke, panggil. Oke, aku panggilin Jody. Itu so cantik, bukan cantik, ini so cantik. Udah kamu stick dengan karakter kamu aja, emang udah. Emang kamu kalau masuk itu enggak bisa kita enggak ketawa gitu. Maket tingginya udah bener belum? Maket. Iya, sok. Nah, oke. Tinggi enggak ya? Itu pencet aja tuh. Pencet. Itu tuh ininya. Ini nih. Ini pencet itu loh ya, itu pencet. Nah, oke. Udah. Turunin dikit kali enggak malah. Oke. Aduh, Bianca. Oke, Jody mau bawain lagu apa? Kenapa jauh banget sih itu? Aduh, jadi. Jealous. Mana? Jadi di belakang tapi tetap dibawa mic-nya. Bawa lagu apa? Jealous. Gimana sih? Mau sedih. Ya, oke. Okay. Ya, tolong. Mood. Ya, come on. I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hand have been. Oh, I'm jealous of the rain. I wish you the best of all this world could give, and I told you when you left me, there's nothing to forgive, but I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. Of the way you're happy without me, as I see in the sand, watch you slip through my hand. Oh, as I die here another day. Oh, 'cause all I do is cry behind this mask. Ya, karena dia kayaknya goofy banget gitu, masuknya goofy. Terus tapi begitu kamu nyanyi tuh kayak orang jadi, hah gitu. Nah itu tadi, itu Jody yang aku tungguin dari kemarin gak keluar-keluar tadi. Iya. Ya kalau aku mungkin agak beda mungkin. Aku kurang dapat. Aku kurang dapat rasanya ya. Kamu, aku ya. Bagian interval-intervalnya mesti jaga loh ya. Iya. Thank you Jody. It's okay, thank you Jody. Dipertahankan gitu terus ya. Coba bawa lagi kayak tadi. Bawa lagi. Chandra. Sama Chandra. Ya, puji Tuhan semoga bagus hasilnya ya.